Kita akan baca sebagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 21. Bagian ini merupakan kelanjutan dari minggu lalu, jadi kita selama tahun 2012 masih membahas 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, kita akan membaca secara bergantian. Saya 11, cuma dikasih Tuhan ya 12 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-21. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah memasuki abad 21, sudah 12 tahun ya, kita tahun 2012, 12 tahun kita sudah masuk dalam abad ke-21. Yang mengherankan sekali abad 21 ini apa? Yang telah dicapai selama 12 tahun ini, itu ternyata lebih hebat, lebih luar biasa, lebih maju daripada abad 20 yang lalu. Abad 20 berarti kita tahun 1900 sekian, ya, sampai 1999, abad 21 tahun 2000 sampai sekarang ini ya, abad 21. Luar biasa dicapai. Saudara bisa lihat, ada iPad ya, zaman dulu belum ada ya. iPad, iPhone, apalagi ya, banyak sekali. Itu yang jadi di dunia, begitu cepat. Mungkin sekarang seminggu sekali sudah ada apa handphone baru lagi ya, model baru. Begitu luar biasa perkembangannya. Kalau kita bandingkan dengan tahun 1950 misalkan, ya, luar biasa. Perkembangan itu cepat sekali. Di 12 tahun yang sudah kita lalui ini, ternyata kemajuan lebih daripada satu abad, abad 20 yang lalu itu. Hidup menjadi lebih mudah. Kita nggak perlu harus datang ketemu orang saudara kita harus datang sendiri ya, dulu harus naik kereta api, naik bus. Sekarang cukup dengan telepon atau dengan BB, dengan 3G dan segala macam ya. Nah, kita bisa lihat orang itu muka dengan muka lewat kemajuan teknologi. Tetapi hidup yang lebih mudah ini tidak menjamin hidup lebih baik. Buktinya apa? Orang begitu banyak punya harta sekarang ya, udah sekarang bukan M lagi ya, sudah triliun. Orang punya itu uang banyak sekali. Tapi tidak menjamin dengan banyaknya uang itu hidup dia berbahagia. Enggak menjamin. Penyakit kanker, penyakit yang belum tersembuhkan, kita takut, kita ngeri. Aduh, gimana kalau kanker? Sampai sekarang belum ada obat yang sungguh-sungguh cespleng, hilang semua sakit itu ya. Kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Relationship, hubungan kita dengan orang lain juga tidak lebih baik dengan adanya kemajuan teknologi ini. Dengan di dalam rumah tangga, banyak permasalahan juga ya. Mungkin masalah kecil jadi ribut besar. Kemarin saya ketemu dengan teman lama, sudah cerita, waduh Pak, kemarin tuh kami kehilangan gembok rumah. Biasanya taruh di situ, kali ini saya mau cari gembok rumah, enggak ada gembok itu. Kemana? Saya tanya istri, di mana? Ya saya enggak tahu, istri ngomong begitu. Lah ribut besar. Kamu gimana sih, biasanya taruh di sini kok dipindah ke sana? Ternyata apa? Gemboknya lupa taruh di atas lemari. Masalahnya dengan gembok itu, terus buka garasi, mau ke gereja. Enggak bisa dibuka, gimana dia pergi? Mobilnya dalam garasi. Masalah kecil jadi besar. Jadi tidak menjamin relationship zaman modern sekarang ini dengan kemajuan teknologi, relationship sama yang lain jadi lebih baik. Tidak menjamin itu. Di kantor juga, tidak selalu orang kantor dengan bantuan teknologi yang begitu canggih, mereka bekerja lebih baik. Enggak. Malah orang sering katakan, ngapain saya kerja capek-capek? Toh yang penting saya digaji tiap bulan. Cukup buat saya, ngapain saya kerja keras? Walaupun ada peralatan begitu canggih. Di sekolah juga enggak beda jauh. Mereka juga tidak selalu dengan zaman saya kuliah belum ada kalkulator. Jadi saya masih ngitung dengan tangan, paling bantuan misal hitung. Sekarang sudah enggak ada lagi. Pada angkanya dosen saya minta 4 angka di belakang koma harus tepat. Kalau enggak tepat, coret, selesai. Wah, susah sekali ya. Harus cepat dan tepat. Di gereja bagaimana? Apakah dengan teknologi yang begitu maju, lalu kita bisa hubungan baik sama lain, lebih baik dengan itu? Jadi samin saudara. Kekerasan pun juga meningkat dengan pertambahannya teknologi sekarang ini. Di daerah saya, Tamaratu, masih banyak spanduk-spanduk ya, ancaman teroris ya dari polisi ini ya, selalu ada. Kita penuh ketakutan. Itu saudara yang digambarkan oleh dunia sekarang ini. Penemuan-penemuan yang luar biasa, ya kita bisa lihat di sini ada penemuan yang baru, ada piramida di Meksiko. Ya ini ya, piramida Teotihuacan di Meksiko, temukan koridor letaknya di tengah-tengah itu ya, selebar 4 meter begitu, lengkap dengan atapnya. Jadi orang menemukan bagian ini, karena sudah sekian tahun baru ditemukan bagian itu, berharap bisa masuk ke dalam dan mengerti rahasia lebih dalam lagi daripada piramida yang ada di Meksiko ini. Penemuan yang lain, ini luar biasa, orang Indonesia menemukan planet ekstra surya, ditemukan oleh Joni Setiawan, dia peneliti di Amerika, menemukan planet ini. Dia katakan planet sebelumnya bukan planet, tapi dimasukkan dalam galaksi Bima Sakti yang kita kenal selama ini. Penemuan-penemuan begitu maju, luar biasa karena teknologi itu. Ada lagi, ya, sudah belum gini ya, agak ke bawah, hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Karena orang hidupnya penuh ketakutan seperti tadi digambarkan, karena penyakit dan segala macam, lalu orang mencoba dengan hipnoterapi. Prinsipnya hipnoterapi itu, memperhatikan hipnotis untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau dokter itu secara fisik, hipnoterapi secara psikologis, jiwanya. Karena tadi ya, kemajuan teknologi, uang banyak, relationship belum lebih bagus, maka hipnoterapi menawarkan, kalau mau ikut bisa lebih tenang, kalau badan gemuk bisa kurus, kerja lebih bagus, lebih tenang, dan segala macam. Itu hipnoterapi yang ditawarkan dunia oleh sekarang ini. Pertanyaannya sekarang, mengapa hidup ini tidak lebih baik daripada yang dulu dengan kemajuan teknologi abad ke-21 ini? Karena apa? Karena manusia jauh dari Tuhan. Hatinya bukan semakin dekat dengan Tuhan dengan adanya teknologi, tapi maka semakin jauh dari Tuhan merasa dirinya orang hebat. Maka timbul istilah raja kecil, Tuhan kecil, ada Tuhan dalam diriku, aku ini Tuhan. Ada paham teologi seperti itu. Manusia tidak lebih baik kehidupannya. Malah semakin menjauh dari Tuhan. Kalau mau hidup dengan lebih baik, kalau mau hidup nyaman, bagaimana caranya? Hanya satu, saudara. Kembali kepada Tuhan Yesus. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan yang kita baca pagi ini, Tuhan akan menciptakan Anda menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Itu yang Alkitab katakan. Mau hidup lebih nyaman di dunia yang begitu maju? Satu, hidup dalam Kristus. Dan juga berjanji di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Yesus datang untuk kita. Supaya apa? Kita mempunyai hidup. Hidupnya bagaimana? Hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Dan hidup itu dalam segala kelimpahannya. Kita tidak mungkin merubah diri kita sendiri. Enggak mungkin. Yang dalam kita, saya yang sebenarnya, saya sejati itu loh. Kita tidak bisa merubah diri kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Saya tidak bisa merubah apa yang dalam diri saya. Hanya Tuhan yang bisa sanggup itu. Saya bisa merubah potongan rambut saya, bisa model, sekarang model apa itu? Pang, atau model apa begitu ya. Atau pakaian saya bisa rubah. Tapi saya tetap cemas. Tetap enggak bisa menempati hidup ini. Kalau saya tidak dekat dengan Tuhan. Saya tetap saya. Tangan tetap dua, kaki tetap dua. Enggak ada perubahan. Tetapi yang di dalam kita ini hanya Tuhan yang bisa merubah kita. Saya bisa menginginkan apa yang saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Mungkin saya kepingin mobil baru, saya kepingin rumah baru, saya kepingin iPad yang baru, dan sebagainya. Bisa tercapai itu. Tapi itu luar, saudara, bukan dalamnya. Padahal yang kita perlukan adalah hidup baru ini di dalam Tuhan. Satu-satunya jalan, datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat kemajuan teknologi sekarang ini, ya zaman dulu orang komunikasi dengan apa? Ya, dengan kentongan ya. Sekarang masih ada juga yang pakai ini ya, dari zaman teknologi itu maju, masih pakai kentongan juga untuk komunikasi dengan yang lainnya. Sekarang, luar biasa. Yang berikutnya, alat komunikasi yang lain. Oh, jangan yang ini dulu. Ini alat komunikasi, terlalu cepat itu. Ini dulu, orang pakai lonceng, gereja, ya, atau kuil-kuil, biasa pakai lonceng, memanggil jemaat untuk datang. Sekarang enggak perlu. Makanya bikin gereja besar-besar, ada gereja yang khusus bikin menara, taruh lonceng di atas. Ngapain? Itu berapa miliar itu? Bikin menara begitu tinggi, cuman isinya lonceng, ditarik, bunyi. Padahal sekarang teknologi sudah begitu canggih, tinggal pencet bel pun sudah bunyi seperti lonceng zaman dulu. Ya, ngapain bikin menara tinggi-tinggi ya? Telepon zaman dulu, ini masih pakai engkol, diputar begitu ya. Ada magnetnya, baru bisa dipakai telepon itu. Lah sekarang gak usah engkol-engkolan ya, langsung dengan jari sudah maju. Bisa komunikasi dengan orang lain. Ini alat telekomunikasi zaman dulu. Yang baru, yang berikutnya, alat transportasi. Nah ini, dulu masih pakai begini ya. Ini pun sudah agak maju, bannya sudah ban mobil. Dulu waktu saya masih kecil, di kota Solo, saya jalan kaki dari rumah ke sekolah, bisa 20 menit. Jauh. Apalagi lo pulang siang, panas sekali. Nah, saya paling senang kalau ada gerobak sapi. Rodanya itu masih roda dari kayu, gede sekali, dilapisi besi. Ya. Di paling enak saya duduk di belakang yang punya gerobak enggak apa-apa ya saya duduk di belakang bisa. Kalau enggak ya saya ikut jalan di belakang, pokoknya enggak kepanasan. Itu masih ada. Saya masih ngalami zaman pakai gerobak sapi begitu. Yang berikutnya lebih maju lagi, yang zaman dulu apa transportasi, nah ini masih model begini. Ini mas, ini di Indonesia ya, di Cianjur, namanya Tandu, Drugstool. Ini yang bisa bahasa Belanda, betul bahasanya, Drugstool. Masih orang dengan transportasi diangkut begitu, masih model zaman dulu. Ini di Cianjur, zaman Belanda dulu ya. Lalu yang sebelahnya lagi, itu orang pakai sampan, satu tempat-tempat yang lain masih transportasi yang kuno-kuno begini ya. Sekarang sudah enggak perlu itu ya. Sekarang sudah pakai Boeing dan segala macamnya, cepat sekali. Malah Indonesia katanya mau bikin kereta api yang super cepat, mungkin dari Jakarta Surabaya tinggal 2,5 jam ya, kereta api super cepat itu ya. Berikutnya kita lihat. Iya, alat kesehatan juga masuk, tapi saya juga sering begini ya. Zaman dulu masih bisa dipakai ya. Ya, itu kerokan ya. Masih bisa dipakai. Ini yang namanya awet ya. Dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Walaupun sekarang alat sudah canggih, sudah bisa ke dokter untuk periksa jantung, katanya sudah 36 slice atau bagaimana sekarang ya. Orang di sini Indonesia hanya paling 8-12, di luar negeri sudah sampai 36. Luar biasa sekali kemajuan teknologi. Tapi toh Indonesia masih pakai begini ya, sampai sekarang. Dan awet ternyata ya, manjur juga. Ya, berikutnya kita lihat ini. Masih ada? Sudah, ya. Saudara, itulah kemajuan teknologi Indonesia. Tapi Alkitab katakan, di dalam Kristus kamu ada ciptaan baru. Alkitab melihat lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Ciptaan baru bukan sekedar perubahan yang nampak di luar. Bukan. Alkitab yang merubah hati kita dalam bagaimana sikap kita. Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan? Kita sudah mengalami damai Tuhan? Apakah kita punya pengharapan di dalam Tuhan? Ketika kita baca firman Tuhan. Mungkin orang dengan pakaian lusuh, ya, jalan-jalan di mall, belum tentu dia tuh orang yang tidak punya uang, belum tentu. Mungkin dia orang yang paling bahagia dunia. Bisa saja. Jadi yang luar, kita jangan segera menjudge, melihat apa yang di luar, tapi kita lihat yang di dalam. Kalau tadi firman Tuhan katakan ciptaan berdalam Tuhan, kok apa sih maksudnya ciptaan baru? Apakah lalu tangan kita jadi 4, 5, 6 supaya bisa kerja lebih efisien, lebih banyak lagi, tangannya banyak? Atau kaki kita lebih banyak supaya kita bisa lari lebih cepat lagi? Bukan. Lalu apa yang berubah kalau begitu? Ciptaan yang baru berarti di dalamnya kita berubah dan akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lihat tadi, kemajuan teknologi tidak menyebabkan orang berubah cara berpikirnya. Maka apa? Kalau kita baca berita-berita luar negeri sungguh-sungguh mengerikan, karena banyak orang-orang sekarang cenderung bunuh diri. Kita baca di Jepang, di Korea, anak-anak sekolah itu, kesulitan sedikit, bunuh diri. Belum lama ini kita baca di koran, ada mahasiswa, ada mahasiswi ya, di satu universitas terkenal, bunuh diri. Kok begitu gampang mereka bunuh diri? Artinya apa? Hidup mereka kosong, mereka merasa tidak bermakna hidup ini. Ngapain satu hidup saya ini? Lebih baik saya mengakhiri hidup saya ini. Saudara, firman Tuhan katakan, ketika kamu di dalam Kristus, kamu menjadi orang baru. Ciptaan baru di dalam Tuhan mempunyai makna hidup ini. Karena Tuhan depan kita dunia tidak sekedar hidup-hidupan, tapi ada tujuan Tuhan bagi hidup kita dunia. Mari kita sama-sama melihat apa yang dialami seseorang ketika dia sudah mengalami hidup baru dalam Tuhan Yesus. Kita buka Markus pasal 5. Markus pasal 5. Ya, kita tidak akan baca ayat per ayat. Ini orang gila di Gerasa, Markus pasal 5. Kita lihat ya. Perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi orang gila tinggal di Gerasa, ya. Lalu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengusir roh jahat yang ada di dalam orang gila ini. Di mana dia tinggal, orang gila ini? Ayat yang kedua, tinggalnya di pekuburan. Kalau di pekuburan, kira-kira siapa yang dia temui? Enggak ada. Ya orang mati, ya. Orang mati. Itu ciri satu orang, ciri-ciri orang yang gila. Tinggal di pekuburan, temannya orang-orang mati. Enggak ada orang hidup karena orang hidup takut sama dia. Dia tinggal di pekuburan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara? Saudara hidup di dunia ini, siapa teman saudara? Apakah sudah berteman orang-orang yang mati secara spiritual? Apakah sudah bergaul dengan orang yang hidup di dalam Tuhan? Saudara bisa ceritakan teman-teman saudara, di mana saudara sekarang mempunyai relationship, ya. Saudara bisa ceritakan, maka saya bisa mengatakan apa jadinya saudara nanti. Tergantung teman saudara siapa yang saudara sering bergaul. Mati secara rohani, secara spiritual, atau orang yang cinta pada Tuhan, mau melayani Tuhan dengan baik. Saudara, kadang-kadang dalam pelayanan kita, kita juga menemui orang-orang seperti itu. Mereka sekedar pelayanan di gereja. Bahkan mereka katakan apa? Ngapain saya capek-capek doa? Ngapain saya berpuasa? Ngapain saya baca firman Tuhan setiap hari? Yang penting saya sudah pelayanan. Saudara, hati-hati punya teman seperti ini. Mereka menggampangkan. Pokoknya sesudah pelayanan di gereja, selesai. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, ketika kamu hidup di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Cara kamu berpikir pasti berbeda. Orang gila ini tinggal di pekuburan, teman-temannya orang mati. Apa kita mau seperti dia? Bergaul dengan orang mati, mati secara rohani. Bagaimana kondisi fisiknya orang gila ini? Ayat 3 dan ayat 4. Kita lihat ayat 3 dan ayat 4. Bagaimana fisiknya orang gila ini? Firman Tuhan katakan dia apa? Sangat kuat. Sangat kuat bagaimana? Karena sekalipun dirantai, ya, tapi apa? Dia sanggup memutuskan rantai itu. Ya, secara normal, dia pasti ngerantai bukan rantai ya. Mungkin orang-orang yang sehat yang merantai dia, mungkin dia mengganggu rumah penduduk, maka dia dirantai supaya enggak pergi kemana-mana. Tapi dia sanggup patahkan rantai itu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengontrol dia. Punya kekuatan yang luar biasa, lebih pada manusia yang normal biasa. Tidak ada yang mengontrol dia, bahkan Alkitab katakan tidak ada yang bisa menjinakkan dia. Jadi buas dia. Bukan manusia lagi, monster dia. Tidak ada yang dapat mengontrol dia, tidak dapat menjinakkan dia. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita orang tidak dapat mengontrol diri kita sendiri? Jangan kontrol orang lain, kontrol diri sendiri dulu. Bisa enggak? Apakah kita nyanggup bisa mengontrol diri kita, punya temperamen yang baik? Sehingga ketika ada masalah, kita akan segera marah atau meledak-ledak. Kita jadi orang yang temperamental. Apa kita mau contoh seperti orang gila itu yang tidak bisa mengontrol diri sendiri? Karena apa? Karena teman dia orang-orang mati. Bagaimana dengan temperamen orang-orang gila ini? Ayat yang kelima. Tahu ayat kelima di sini dikatakan, siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan bukit dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Siang malam, artinya apa? Terus menerus dia tinggal di pekuburan dan di bukit-bukit. Temannya ya orang mati tadi itu, enggak ada orang hidup ya. Itu teman dia siang malam. Saudara, apa yang saudara lakukan di dalam kegelapan? Siang malam, terutama malam hari, belum ada listrik, belum ada lampu, pasti dia hidup dalam kegelapan, orang gila ini. Bagaimana saudara? Ketika saudara sendirian, kegelapan dalam hati saudara sendiri, tidak ada orang lain, apa yang saudara lakukan? Saudara melakukan apa yang saudara keingini, melihat hal-hal yang tidak benar, tidak suci, tidak kudus di depan Tuhan, atau saudara menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam kesendirian saudara. Saudara bisa menilai diri saudara sendiri. Apa yang saudara lakukan di dalam kegelapan? Orang gila ini berteriak-teriak. Artinya apa? Saudara, kalau kita nonton film gorila, apa yang dilakukan gorila itu? Wah, teriak-teriak. Gorila, teriak-teriak. Pukul-pukul dada. Tujuannya apa? Ngajak berkelahi. Siapa yang bisa lawan saya? Itu kata gorila ya. Mungkin kita mengerti maksud dia ya. Teriak-teriak, pukul-pukul dadanya sendiri. Berarti nonton film gorila ya. Artinya apa? Dia ingin mengajak berkelahi. Siapa yang bisa lawan saya? Giginya menyeringai ya. Ah, siapa lawan saya itu. Ya. itu orang gila. Saudara, apakah saudara mengajak setiap orang berkelahi? Mungkin teman pelayanan saudara di gereja enggak cocok sama saya ajak dia berkelahi. Pokoknya harus ngikuti saya. Saudara bertindak seperti itu? Atau saudara mengalami satu hal yang baru dalam kehidupan saudara? Apa yang dilakukan orang gila ini? Di ayat yang kelima, siang malam berteriak-teriak dan memukuli diri sendiri. Artinya apa? Mencelakai diri sendiri. Pukul-pukul dengan batu. Tidak jelas kenapa, tapi mungkin dia mencoba mencari jalan keluar. Bunek, pusing pikirannya, dia coba melukai diri sendiri, mencari jalan keluar. Saudara, menurut penelitian di Amerika, setiap 38 detik, detik ya, bukan menit, ada remaja yang berusaha bunuh diri. Bisa bayangkan, tiap 38 detik ada remaja yang berusaha bunuh diri. Memikirkan untuk bunuh diri. Jadi kalau setahun ya kurang lebih 2 juta orang berusaha membunuh diri. Itu remaja. Saudara, kita mau seperti itu? Hidup di dalam ketakutan, kecemasan, bunek pikirannya, gak tahu apa yang mau dilakukan lagi, lalu berusaha bunuh diri? Datang kepada Yesus. Ketika Yesus mendarat di daerah itu, orang gila ini mendekati Yesus, dan Yesus menyembuhkan dia. Dia menjadi orang baru, ciptaan baru sama sekali. Berbeda sama sekali dengan yang lama. Ayat yang 15 kita baca, di situ dikatakan bahwa dia duduk. Duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Saudara, itu yang terjadi pada orang gila ini. Tadinya dia berkeliaran jalan di pekuburan, sekarang dia duduk dengan manis, dengan tenang. Tidak liar lagi, bisa duduk dengan baik. Dan dia berpakaian, artinya apa? Dia tadinya waktu gila tidak berpakaian, pakaian cabik-cabik, karena memang sengaja dirobek oleh dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan dia sembuhkan dia, dia sudah berpakaian dan sudah waras. Jemaat kasih Tuhan, ada perubahan yang luar biasa ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudahkah sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudahkah sudah merasa sudah ciptaan baru dalam Tuhan? Bersyukurlah. Sudah merasa diri sudah menjadi orang baru dalam Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di ayat 17 yang kita baca sama-sama. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi saudara, ada hal lain lagi. Ketika saudara sudah merasakan menjadi orang baru, ada hal yang saudara lupakan. Dan banyak orang melupakan hal ini. Pokoknya sudah orang baru, selesai. Tidak, saudara. Memang Tuhan katakan ada yang harus dilakukan seseorang ketika dia menjadi ciptaan yang baru. Apa itu? Ada sesuatu yang harus dilakukan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus ini, menjadi ciptaan baru. Ayat 20, memang Tuhan katakan demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara, ketika saudara menjadi orang baru, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, saudaralah utusan-utusan Kristus. Utusan itu apa sih? Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ambassador. Kita tahu ambassador adalah duta besar. Duta besar adalah, ya, mungkin seperti Pak Pane ya, hampir menjadi, atau seperti duta besar ya tugasnya ya, jadi apa Pak, konsulen dulu ya, ya. Seperti duta besar tugasnya. Apa? Mewakili negara di tempat dia, di mana dia ditempatkan. Mewakili negara asalnya di tempat dia ditempatkan itu. Jadi apa? Dia mewakili, kalau ada orang pertama di negaranya, dia bisa menceritakan apa itu negara saya. Saudara, pada waktu beberapa bulan yang lalu, di Aceh, anak-anak muda yang pang, ya, rambutnya pang itu, digundulin, lalu diceburkan di kolam. Berita itu sampai luar negeri. Sampai di kedutaan besar Indonesia di Moskow, ada cat di dindingnya tulisin apa? Punk is not a crime. Punk bukan suatu tindakan kriminal. Saudara, duta besar sana harus bisa jawab itu. kenapa pang di Indonesia kok digundulin masukin ke kolam? Terus jawab, itu tugas duta besar, saudara. Demikian sudah orang Kristen. Orang Kristen wakil Allah di dunia. Tuhan kirim kita di dunia ini supaya apa? Orang melihat siapakah Allah itu. Orang melihat Tuhan kita melalui tindakan kita ini. Kalau kita setiap hari marah-marah, orang bilang, oh gitu ya, Allahnya Kristen tuh marah-marah ya. Atau kalau kita sebagai bos atasan menekan karyawan kita, karyawan yang bukan Kristen kan bilang, oh begitu ya, Allahnya Kristen tuh menekan-nekan orang yang rendah ya, yang di bawah ya, gak bisa apa-apa lalu ditekan. Atau mungkin orang-orang yang bukan Kristen melihat seorang ayah yang kejam, dia katakan, aku gak bisa percaya pada Allah, ayahku kejam seperti itu, kok Allah disebut Bapa? Jadi bisa mengerti, bisa menangkap. Karena apa yang dihadapi sehari seorang ayah yang kejam, yang mungkin menyiksa dia dan segala macam. Saudara-saudara, Allah yang kita wakili ketika kita hidup di dunia ini, maka orang melihat Allah melalui didikan kita sehari. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Kalau kita menjadi ciptaan baru, orang juga melihat, ah luar biasa Allahnya orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas kita tidak main-main di dunia ini. Ketika kita diciptakan menjadi orang baru, maka tugas kita memberitahukan kepada orang lain bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang setia pada Tuhan, menggambarkan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara, apa sih ciri-cirinya utusan-utusan Allah itu? Firman Tuhan yang kita baca tadi terdapat di ayat 15 dan 16. Ciri yang pertama, ayat 15. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Salah satu ciri ketika orang ciptaan baru dalam Tuhan, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus. Apa yang diselapkan di dunia ini? Kita tahu semua. Dia mau mati untuk kita orang-orang berdosa. Dia mau menderita untuk kita orang berdosa. Saudara, apa yang kita bisa kita lakukan sih di dalam lingkungan kecil, di sekitar kita saja, di sekitar tetangga kita. Sekarang musim hujan, got-got meluap, karena apa? Mampet banyak sampah. Bukannya kita bisa mulai dari diri kita, kita bersihkan got di rumah kita, kita bersihkan, kita angkat lumpurnya, kita angkat daun-daun dan segala macam, supaya air bisa mengalir dengan baik. Tindakan yang semua orang bisa melihat, tetangga kita bisa lihat, tindakan sederhana, orang bisa lihat, oh itu toh orang Kristen, tidak mikiri dirinya sendiri. Atau saudara, kalau baca warta gereja yang hari ini, ada biopuri. Kita bisa mulai dari biopuri, halaman kita buat biopuri, di mana air hujan meresap di situ. Ya. Lalu kita bisa mengajak tetangga lain, yuk buat biopuri dong. Pertama untuk lingkungan kita sendiri dulu. Jadi mengantisipasi banjir. Jakarta hari ini dari semalam hujan ya, daerah Serpong, Tangerang, sudah tadi beberapa orang juga cerita, waduh Pak, dari Bintaro hujan Pak. Ah susah sekali, airnya sudah mulai tergenang. Itu Jakarta, saudara, seperti itu. Apa kita tidak akan tergerak hati kita, memulai diri kita sendiri dulu. Membersihkan got, buat biopori di halaman rumah kita, dan sebagainya. Contoh-contoh bisa kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau ada acara RT, ada, kalau dulu saya di Jawa sering ada acara kenduren, selamatan, ya saya datang ikut mereka. Ya, doa. Mereka berdoa, ya saya enggak berdoa ya, doa mereka lain dengan saya ya. Tapi saya hadir tengah-tengah mereka, ikut. Ciri yang kedua, ketika orang itu menjadi ciptaan yang baru, ayat yang ke-16. Sebab kami tidak lagi melihat seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Artinya apa? Kita ciptaan baru tidak mudah menilai orang lain dengan ukuran kita. Lu, dia kok bertindak seperti itu sih? Kalau saya enggak kok. Saya kan orang Kristen, saya enggak bertindak seperti itu. Saudara, kita jangan mudah-mudah atau segera mencap orang lain tidak baik. Beberapa yang lalu saya parkir di BCA, di depan perumahan Kedua Elok, depannya kantornya Pak Yuke, parkir di sana itu. Biasa kalau saya parkir di situ, ini di BCA ya, ada beberapa kantor, lokasinya tidak terlalu luas. Sulit parkir di situ karena apa? Banyak mobil, karena ada BCA dan BNI 46 dan yang lainnya, ada beberapa toko di situ, sulit parkir. Tapi beberapa yang lalu saya ke situ parkir kok gampang sekali. Langsung dapat. Tukang parkirnya, sebelah sini Pak, sebelah sini. Oh, gampang sekali. Biasanya sulit. Tapi yang aneh, saudara, tukang parkirnya minta duit parkir duluan. Pak, bayar di muka. Loh, kenapa? Saya begitu. Ya Pak, alasannya sekarang begini Pak modelnya. Oh ya sudah, saya bayar. Bisa duduk di mobil, tunggu si saya, ya, ke bank. Ada mobil sebelah saya, sedan, parkir juga. Dimintai duit juga. Dia ngomel, saya dengar, penting parkir, biasanya kan tidak. Ya Pak, gini alasannya sama ya. Pokoknya sekarang harus bayar dulu, intinya begitu. Lalu waktu selesai, saya mau pulang, keluar dari parkiran itu, apa yang terjadi? Tukang parkirnya duduk di pos sama teman-teman yang lain. Tidak berusaha apa membantu saya lewati jalan yang ramai seperti itu. Jalannya sempit, saudara. Hanya dua jalur penuh sekali. Dia ada yang bantu. Tidak. Kalau dulu saya parkir, belum dibayar, dia akan bantu saya keluar parkir. Sekarang udah enggak. Dalam hati saya pikir, ah mungkin itu ya orang menjadi malas parkir di sini. Habis caranya seperti itu. Asal terima duit, udah. Tidak mau mencoba orang parkir untuk keluar dari tempatnya dengan baik. Ya, tapi kita enggak harus segera menjudge, oh dia orang malas, dia orang ini. Kita enggak tahu alasan dia apa seperti itu. Tapi kalau kita lihat dia hanya duduk nongkrong ngobrol dengan penjaga yang lain di pos, ada pos satpam di situ, kemungkinan besar seperti itu. Dia malas, pokoknya dapat duitnya. Saudara-saudara, kita jangan meremehkan orang lain, atau kita menilai orang yang menurut ukuran kita sendiri. Kita perlu belajar. Jadi hati-hati sekali. Ciri-ciri orang ciptaan baru, ada sesuatu yang baru, cara dia berpikir. Saudara, pada waktu saya ada tugas ke Cape Town di Afrika Selatan, diajak jalan-jalan, saya heran. Kantor polisi di sana, itu jendela kacanya dikasih jeruji besar-besar. Enggak seperti kita teralis, bukan teralis, jeruji yang besar. Saya kaget, kok bisa begitu ya? Terus pintunya tertutup rapat. Kita di sini kan kantor polisi, ada ruang terbuka, ada penjagaan. Di sana enggak ada, rumah biasa, tapi rapat sekali. Kenapa? Karena banyak terjadi kejahatan di Cape Town, di Afrika Selatan itu. Lalu saya ke tempat lain, rumah-rumah di sana ada tulisannya di depan itu, armed response. Terus saya tanya kepada teman saya, orang Afrika itu, kok begitu sih? Atau saya armed response, oh ya, itu kalau dirampok rumah ini, yang punya rumah, karena sudah hire, mengambil tenaga security, keamanan, dia bisa telepon, keamanan datang, dan bawa senjata, ditembak mati, itu perampok itu. Jadi tulisannya di depan itu armed response. Banyak rumah di sana begitu. Saudara, Afrika Selatan begitu kacau, banyak terjadi kejahatan. Nah, bagaimana kita orang Kristen? Bisa tidak kita membawakan damai, ketenangan pada orang-orang di sekitar kita? Ketika orang berhubungan dengan kita, bagaimana interrelationship kita dengan orang itu? Apakah orang itu ketika dekat dengan kita, diskusi dengan kita, omong-omong dengan kita, dia menjauh kita akan, berbahaya orang ini. Atau kita sebagai ciptaan baru, tenang, damai ketika orang boleh berbicara dengan kita bersama-sama. Salah seorang teman saya juga yang dari Afrika Selatan, dia seorang kolonel polisi, jadi waktu bertemu di acara seminar, dia katakan demikian, saya bersyukur bisa datang ke seminar ini. Loh kenapa Pak? Karena saya hampir mati. Kok bisa Pak? Bapak kan kolonel polisi. Iya. Karena rumah saya dirampok di Afrika Selatan, di Cape Town. Penjahat masuk ke rumah saya dan pistol ditodongkan di atas kepala saya. Siap ditembak. Dia bilang, mana harta bendamu, mana senjatamu. Istri saya bukakan lemari, saya bilang sama istri saya, ambil semua, buka lemari, silakan dia ambil barang. Dan dia berikan nasihat satu kepada saya, ketika Anda nanti ditodong pisau oleh penjahat, jangan sekali-kali melihat muka penjahat itu. Karena dia takut penjahat itu. Dia takut dia kita meneliti dia. Ditodong, tunduk kepala, jangan lihat dia. Apalagi menatap, menentang dia. Jangan, bahaya sekali. Dia karena panik, dia akan membunuh kita. Dia bersyukur, dia bisa lolos. Akhirnya penjahat dapatkan harta benda dia pergi. Dia bersyukur, dan dia hari itu dia bisa ikut seminar bersama dengan saya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah memberikan ketenangan bagi orang lain? Apakah perkataan kita membangun orang lain? Atau kita menjadikan orang lain takut terhadap kita? Firman Tuhan katakan, di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan yang baru. Saudara, saya akan menutup renungan ini dengan mengutip perkataan Mother Teresa. Dia katakan demikian, aku adalah pensil di tangan Tuhan. Tuhan akan menulis surat cinta kepada dunia ini dengan pensil itu. Saudara, bila hidup kita setelah baru dalam Tuhan, bersedia dipakai oleh Tuhan, tidak memikirkan diri sendiri dan tidak menilai orang menurut ukuran kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa.